Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas, dari apa yang kita pelajari dari kitab Ar-Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih di dalam bab yang disebutkan oleh beliau, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-ghina ghina nafs, yaitu bab tentang kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 55, yang sebenarnya beliau menyebutkan ini juga keseluruhan sampai firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-63. Tetapi beliau hanya menyebutkan syahid dalam pembahasan ini yang terkait secara khusus dalam bab ini, yaitu bab yang terkait dengan kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Dan tentunya sebagian telah ma'ruf dan telah kita ketahui, telah kita memaklumi bersama dari apa yang telah kita jelaskan dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan surat Al-Mu'minun tersebut. Tetapi di dalam bab murajaah sedikit kita akan ulang dari apa yang disebutkan oleh beliau di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ayat ini adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 55, dan yang sampai yang kita baca tadi sampai ayat yang ke-56. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, hum laha amilun, dan mereka di dalam hal yang seperti ini mereka tidak lepas, tetap mereka akan mengerjakan yang seperti itu. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-63. Apa yang dimaksud dengan hum laha amilun nanti kita akan sebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari selanjutnya, qala Ibnu Uyainah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah. Siapa Al-Imam Ibnu Uyainah? Sufyan Ibnu Uyainah. Nama beliau adalah Sufyan. Lam ya'maluha la budda an ya'maluha. Maksudnya adalah bagaimanapun tidak mereka tetap akan mengerjakan yang seperti itu. Itu maknanya hum laha amilun, bagaimanapun tidak mereka tetap akan mengerjakan yang seperti itu. Karena ini adalah merupakan perkara yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang keadaannya telah diberikan dengan berbagai harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak tadi dalam keadaan mereka lalai. Dan ini adalah merupakan bagian dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka disebutkan oleh berikutnya oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis yang berikutnya di dalam bab ini, haddatsana qala Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Abu Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathratil 'aradi wa innamal ghina ghina nafs. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, laisal ghina an kathratil 'arad, bukanlah yang dinamakan kekayaan itu an kathratil 'aradi, dengan banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seorang hamba tadi, bukanlah itu kekayaan yang hakiki sebenarnya. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa yang dimiliki oleh seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi yang belum sempat kita terjemahkan. Ayahzabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun tadi. Apakah mereka manusia tersebut menyangka ketika kami telah memberikan kepada mereka limpahan harta benda, demikian juga anak-anak, nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun, ketika mereka telah diberikan dengan berbagai kekayaan harta, limpahan harta dan anak-anak tersebut, kemudian mereka menyangka bahwasanya kami telah menyegerakan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Apakah mereka menyangka yang demikian ketika telah diberikan berbagai limpahan harta, diberikan kemudahan memiliki keturunan yang banyak? Ini adalah keutamaan memiliki keturunan yang banyak. Apakah kemudian mereka menyangka ketika telah diberikan berbagai limpahan harta dan anak-anak tersebut, kemudian menyangka bahwasanya atau menunjukkan bahwasanya kami telah memberikan kepada mereka berbagai kebaikan-kebaikan, menunjukkan apakah mereka menganggap bahwasanya Allah telah memberikan kepada mereka keridhaan tersebut? Apakah mereka menyangka yang seperti ini? Nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyegerakan bagi mereka berbagai kebaikan-kebaikan? Bal la yashurun, bahkan tidak. Mereka itu sebenarnya tidak menyadari yang seperti ini. Mereka tidak sadar kalau yang seperti ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Harta benda dan anak-anak yang diberikan kepada mereka, berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia, itu adalah ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Imtihanan minhu wabtilaan, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan cobaan. Bukan kemudian menjadi patokan, tolak ukur atau barometer bahwasanya orang tersebut berarti telah mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti kemudian orang yang seperti ini berarti diridhai oleh Allah jalannya. Berapa banyak orang diberikan kelimpahan harta tapi ternyata dia adalah ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat, tidak syukur dengan nikmat tadi, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun di lisannya mengatakan alhamdulillah dapat nikmat yang banyak, tapi ternyata perbuatannya tidak menunjukkan dia itu syukur. Lisannya mengatakan dia syukur, tetapi perbuatannya ternyata tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya dia termasuk minasyakirin, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bahkan dia gunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung berbagai kemaksiatan, bahkan perkara-perkara yang mendukung kepada kekufuran ataupun kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, makna ayat ini yang mungkin pernah kita sebutkan juga tapi kita sedikit ulang. Kata beliau, yakni ayadun haula'il maghrurun an nu'tiyahum minnal amwali wal auladi likaramatihim alaina wa ma'rifatuhum wa ma'izzatuhum indana. Apakah mereka itu menyangka orang-orang yang tertipu daya dengan kehidupan dunia tersebut, ketika kami telah memberikan kepada mereka harta benda, limpahan harta, kemewahan hidup, dan anak-anak keturunan yang banyak, kemudian menunjukkan bahwasanya kami telah memberikan kemuliaan kepada mereka, atau menunjukkan bahwasanya yang sepertinya adalah kemuliaan dari kami, dan menunjukkan bahwasanya adalah pemuliaan di sisi kami kepada mereka. Kalla, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, kalla laisal amru kama yazumun. Tidak, bukan demikian. Bukanlah perkaranya sebagaimana apa yang mereka sangka. Ya, karena sebagian di antara manusia, ya, kita sendiri kadang-kadang ya, kita tidak lepas dari dosa, baik di jalan, baik di lisan, apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita berbuat dengan lisan kita, apa yang kita perbuat dengan tangan kita atau kaki kita atau anggota badan kita secara umum, kita tidak lepas dari apa yang namanya dosa dan khilaf. Tapi subhanallah, ternyata apa yang ada di sisi kita dari dunia ternyata dimudahkan begitu saja, seolah-olah tidak sesuai dengan hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditambah nikmatnya. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari dosa. Lah ini kok ternyata tambah. Yang bisnisnya dia atau yang dia memiliki bisnis, bisnisnya tambah, dilancarkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memulai usaha, seolah-olah dimudahkan begitu saja. Padahal dia tidak lepas dari apa yang namanya dosa, bahkan dosa yang besar. Dia bermuamalah dengan riba. Bermuamalah dengan lembaga-lembaga ribawi dengan alasan karena darurat. Lah darurat ini, padahal tidak darurat. Selama jalan-jalan mencari rezeki itu masih luas. Tidak hanya terpaku dengan hanya meminjam kepada lembaga-lembaga ribawi tadi dari dana. Bisa dengan berbagai usaha, jalan-jalan rezeki itu banyak. Kalau yang namanya darurat itu sudah tidak mentok, sudah tidak ada lagi jalan. Wong ini jalan-jalan rezeki banyak. Ya. Mencari rezeki tidak hanya satu jalan itu. Jalan yang halal terbentang luas. Ya. Ya kadang-kadang kembalinya sebagian manusia kepada gengsi, ya kan? Ya, awalnya dia memiliki usaha besar, ketika Allah kehendaki kepadanya ujian, enggak mau dia usaha yang kecil-kecilan kadang-kadang. Gengsi dilihat oleh orang, kemarin saya ini kaya raya demikian. Wah sekarang saya kesulitan, darurat lah, saya pinjam ke lembaga ribawi, pinjam ke bank atau yang semisalnya. Na'udzubillah, jangan sampai dengan alasan darurat. Ya, sebagian orang, wah ini darurat, gimana lagi? Daruratnya penilaiannya dari sisi hawa nafsunya, tidak dilihat dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau namanya darurat itu sudah nyawa itu di ujung tanduk ibaratnya. Ya, ibaratnya kalau pedang itu sudah berada di lehernya. Ibaratnya demikian. Seperti misalnya orang yang melaksanakan perjalanan jauh. Ya. Yang di situ dia dalam keadaan bekalnya habis. Ya. Tidak ada yang bisa dia makan kecuali sesuatu yang haram tadi. Misalnya dia mendapatkan bangkai. Mendapatkan bangkai yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bangkai binatang adalah haram. Ya. Baik binatang dari binatang yang halal ataupun binatang yang haram. Mungkin bangkai kambing. Atau bahkan mungkin yang masih hidup tapi dari perkara yang haram. Misalnya dia mendapatkan babi atau mendapatkan anjing misalnya. Ya. Kalau dia tidak mengkonsumsi makanan tadi, dia bisa mati. Tetapi tetap ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kata para ulama apa? Darurat itu adalah sesuai dengan kadarnya saja. Kadarnya apa? Yang bisa menghilangkan daruratnya itu saja sudah. Ibaratnya tidak boleh lagi dia kemudian setelah dia makan dari bangkai tersebut, ya, setelah dia mungkin awalnya dia merasakan kunang-kunang mau pingsan, ya, seolah-olah ini sudah bahaya ini. Dia hanya makan itu saja sudah hilang ternyata. Kunang-kunangnya tadi hilang, sudah seger lagi. Ya sudah, tidak perlu lagi terus. Wah, imannya buat sakulah di jalan, buat bekal. Siapa tahu nanti tidak ada warung. Ya, yang seperti tidak boleh. Daruratnya ketika itu saja. Dan yang ketika itu adalah sesuatu yang halal, walaupun awalnya adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena darurat. Dan kita yakin bahwasanya sesuatu yang halal adalah tidak memadaratkan bagi kita, walaupun awalnya adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena darurat itu adalah dihalalkan ketika itu. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi kalau masih ada solusi yang lain, ya, sebagian para sahabat ketika dalam pertempuran, dalam peperangan mereka masih mendapati daun-daunan, yang makan daun-daunan, survival, ya, pakai daun-daunan, yang tentunya daun-daunan yang tidak membahayakan, jangan sampai daun-daunan yang beracun. Ya. Maka yang seperti ini dibolehkan, masih dia ada solusi yang lain, maka itu lebih utama. Nah sekarang kalau kita kembali kepada tadi, ini masih banyak jalan-jalan rezeki. Ya. Kita masih bisa usaha yang lain yang halal. Kenapa harus terpaku dengan yang seperti itu, yang kita tidak, atau kita tidak bisa lepas dari muamalah dengan perkara-perkara yang sifatnya riba. Ya. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang penting itu adalah halal bagi kita. Walaupun kasarannya, maaf saja, misalnya jualan kerupuk atau jualan apa, gorengan. Tapi itu adalah halal bagi kita. Itu lebih barokah daripada kita mungkin harus dengan dana yang besar, kemudian kita akhirnya bermuamalah dengan lembaga-lembaga ribawi tadi, yang walaupun hasilnya awalnya mungkin dilipat gandakan, tapi itu semuanya adalah sebenarnya kenikmatan yang semu. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi. Dan bahkan na'udzubillah, orang tersebut akhirnya mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Mungkin awalnya dia kemudian mendapatkan hasilnya, mendapatkan apa yang diharapkan dari limpahan harta. Tapi berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya, akhirnya sengsara di dunia dan tentunya di akhirat. Ancaman Allah Subhanahu wa taala menunggu orang-orang yang bermuamalah dengan hal yang seperti ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan juga, disebutkan di dalam hadis yang disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini juga disebutkan atau disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah terkait dengan keberadaan orang-orang yang hidup di dunia ini. Hakikatnya baik orang tersebut, ya, adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak. Baik orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah ataupun yang tidak dicintai, maka mereka tetap diberikan hak atau tetap dia mendapatkan bagian dari kehidupan dunia ini. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Allah membagi, ya, akhlak-akhlak kalian tersebut sebagaimana Allah membagi rizki-rizki kalian. Ya. Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki-rizki kalian. Ada yang diberikan rizki yang banyak, ada yang sedikit. Itu adalah sunnatullah. Ada yang diberikan akhlak atau tabiat yang sifatnya dia memiliki tabiat yang memiliki temperamen yang kasar misalnya atau yang keras, ada yang diberikan suatu keutamaan berupa kelemah lembutan. Ya. Tetapi tentunya bukan berarti kemudian kita ketika jatuh dalam suatu perkara kemudian kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Kemudian kita mengatakan ya memang tabiat saya seperti ini, nggak bisa dirubah, nggak bisa. Ya, ya tentunya kita harus tunduk kepada syariat. Ketika kita diperintahkan untuk berlemah lembut, maka kita berlemah lembut dalam perkara tersebut. Ketika kita diperintahkan untuk tegas dalam prinsip-prinsip Islam, walaupun kita memiliki sikap yang mungkin kita perasaan, memiliki orang memiliki sifat yang tidak enakan, maka kita pun harus memiliki prinsip untuk memegang itu semuanya. Ya, ketika kita dituntut untuk tegas dalam memegang prinsip Islam, maka kita pun harus berpegang dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai atau siapa yang Allah tidak cintai. Maksudnya apa? Allah memberikan dunia itu baik kepada seorang mukmin, yaitu hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang kafir. Sama mereka orang mukmin maupun kafirnya, itu mereka mendapatkan bagian dari dunia ini. Ya, Allah membagi rezeki ini. Dan bukan sebagai patokan ketika mereka orang kafir mendapatkan kelebihan dari harta dunia kemudian menunjukkan Allah ridha kepada mereka, tidak. Naam. Wala yu'til naam. Wala yu'til imana illa man ahabba. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Kalau dunia Allah bagi, siapa dia, baik yang dia adalah seorang mukmin maupun kafir, diberikan bagian dari dunia ini sama. Sehingga enggak usah khawatir kita. Ketika kita masih hidup di dunia, rezeki itu masih ada pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi rezeki tersebut pada masing-masing kita. Enggak usah khawatir dengan rezeki tersebut. Tinggal kita berusaha. Tinggal kita mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Kalau kita cuma santai-santai di rumah, ongkang-ongkang, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan rezeki, ya sudah. Dia termasuk orang-orang yang tidak bertawakal dengan sesungguhnya. Karena tawakal kepada Allah tidak menafikan, tidak meniadakan sikap untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Rasul menyebutkan fa idza ahabba 'abdan a'tahul imana, dan apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah memberikan kepadanya iman. Subhanallah. Jadi iman itu hanya diberikan kepada siapa dari hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Adapun dalam masalah urusan dunia, tidak ada keistimewaan, baik yang mukmin maupun yang kafir itu diberikan dari bagian dunia. Adapun keimanan tidaklah diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dari apa yang kita sebutkan ini adalah sebagai ralat yang mungkin pernah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan penerjemahan apa yang kami sebutkan. Yang kita sebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang mencintai dunia atau yang tidak cinta kepada dunia. Nah, maka yang tepat, yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib ini sebagai penguatnya, menunjukkan bahwasanya terkait dengan apa yang Allah berikan kepada Allah, apa yang Allah berikan dari dunia tersebut, yaitu maknanya man yuhib wa man la yuhib di sini adalah siapa yang Allah cintai atau siapa yang Allah tidak cintai. Ya. Jadi penerjemahannya bukan siapa yang, yaitu bukan Allah tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia tersebut kepada siapa yang mencintai dunia, bukan. Atau memberikan dunia kepada siapa yang tidak cinta kepada dunia, bukan. Tetapi yang tepat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia baik kepada siapa yang Allah cintai ataupun siapa yang Allah tidak cintai. Ya, jadi dhamirnya ini kembalinya kepada Allah. Kata gantinya ini kembalinya kepada Allah. Nah, sebagaimana dikuatkan di dalam sahih at-targhib wa tarhib ini sebagai ralat dari apa yang kami sebutkan sebelumnya dari terjemah yang kita sebutkan dalam pertemuan yang sekitar 2 bulan yang lalu. Naam. Wala ilmu indallah, dan ilmu tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, balhum laha amilun au hum laha amilun. Kelengkapan dari ayat ini dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 63 adalah bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min dunillah wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Artinya atau maknanya adalah bahwasanya atau bahkan hati-hati mereka tersebut di dalam kelalaian. Ghamra di sini adalah kelalaian. Min hada, dari hal yang seperti ini. Maksudnya apa? Ketika Allah memberikan kepada mereka kelimpahan harta, banyaknya keturunan anak-anak tersebut, maka hati-hati mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghaflah, lalai, menganggap bahwasanya apa yang Allah berikan itu menunjukkan bahwasanya dirinya disergerakan dalam kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun, dan mereka memiliki amalan-amalan yang lain selain dari amalan ini. Maksudnya apa? Mereka memiliki amalan-amalan kejelekan yang lainnya. Ya. Setelah mereka lalai dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia tadi, seolah-olah ini menunjukkan keridhaan dari Allah, mereka juga punya amalan-amalan yang lainnya yang itu adalah bagian dari maksiat. Bahkan itu adalah terkandung padanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya tersebut untuk maksiat. Dia gunakan hartanya tersebut untuk melaksanakan berbagai praktek kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hum laha amilun, dan mereka dalam keadaan yang seperti ini senantiasa mau tidak mau mereka demikian terjatuh dalam amalan-amalan yang seperti ini. Dan inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan bal qulubuhum fi ghamrah ay ghaflatin wa dhalalah. Maknanya adalah bahwasanya mereka itu, yaitu hati-hati mereka itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan kesesatan. Ay al-Qur'an ay wa dhalalatin min hadza ay al-Qur'an alladhi anzalallahu ta'ala ala rasulihi alaihi salatu wassalam. Yaitu mereka itu lalai, mereka itu dalam kesesatan dari hal yang seperti ini. Dan mereka lalai dari Al-Qur'an yang Allah telah turunkan kepada nabinya, kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Lalai dengan perintah-perintah Allah, lalai dengan perintah rasulnya, bergelimang dengan harta benda untuk kemaksiatan, untuk berbuat kufur, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah fenomena keberadaan manusia yang mereka lalai dengan kehidupan dunia. Di antara mereka menganggap bahwasanya ketika Allah berikan kepadanya harta dunia tadi, kelimpahan rezeki, seolah-olah mereka sudah berada di atas kebaikan, sehingga mereka lalai dari perkara-perkara yang lainnya, meninggalkan syariat Allah. Disebutkan Al-Imam At-Tabari rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang ghamrah di sini, yaitu terkait dengan masalah orang-orang yang lalai. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat, "Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Qutilal kharrasun. Binasa orang-orang yang mereka dalam keadaan ragu terhadap agamanya. Apa yang dimaksud dengan al-kharasun? Sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan al-kharasun adalah al-murtabun, yaitu orang-orang yang ragu dalam agamanya. Ketika dia beragama ini ragu dia, tidak kokoh dia dalam keimanan, dalam ketakwaan. Dia mudah terombang-ambingkan dengan fitnah dunia, fitnah syubhat ataupun lebih dari itu, fitnah syahwat. Fitnah syahwat lebih dari itu adalah fitnah syubhat. Sebagaimana sering kita mengingatkan tentang firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dalam keadaan ragu dia. Dalam keadaan dia dipermisalkan dia beribadah kepada Allah di tepi suatu tempat, di tepi sebuah jurang misalnya. Dia berdiri dalam keadaan tidak kokoh. Maka demikian dia ibadah dia kepada Allah dalam keadaan ragu. Agama dia dalam keraguan. Maka orang-orang yang seperti ini, fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau dia mendapatkan kebaikan dia tenang. Dapat rezeki yang melimpah dia tenang. Oh, masya Allah, ini berarti Allah ridha kepada saya. Seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah ridha terhadap jalannya. Padahal dia sesat. Di dunia tersebut dia sesat dari jalan Allah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Kalau dia ditimpa oleh suatu fitnah, ujian, cobaan, kemudian dia berbalik. Dia murtad dari agamanya. Diberikan ujian, cobaan, sedikit aja dia langsung, wah ini, kalau gitu saya gak percaya lagi dengan Allah. Kenapa Allah mematikan bapak saya? Kenapa Allah mematikan ibu saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa Allah mematikan saudara saya atau istri saya? Dan sebagainya. Dia tidak ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada dirinya. Bahkan dia kufur kepada Allah. Setelah itu dia murtad. Na'udzubillah. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang ragu dalam agamanya. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan diantaranya, kalau tadi yang dikatakan orang-orang ragu adalah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Disebutkan oleh Mujahid. Mujahid bin Jabir adalah murid Abdullah bin Abbas. Beliau menyebutkan makna kutil al-kharasun, yaitu al-kharasun siapa? Dalam surat Adz-Dzariyat, yaitu orang-orang, kata beliau, alladzina yaquluna la nub'ats wa la yuqinun. Yaitu mereka orang-orang yang menganggap dirinya itu tidak dibangkitkan, mengatakan bahwasanya kami tidak akan dibangkitkan. Na'udzubillah. Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Wala yuqinun, dan mereka itu tidak yakin terhadap hari kebangkitan. Maka Allah telah menegaskan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan diri-diri kalian dalam keadaan sia-sia, enggak ada faedahnya? Dan apakah kemudian kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya. Maka kharasun ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya tidak akan dibangkitkan, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh seorang tabi yang mulia, yaitu Qatadah binti Amr As-Sadusi, yang dimaksud dengan al-kharasun adalah ahlu dunun, orang-orang yang sukanya ngira-ngira, orang-orang yang ahli prasangka. Itu orang-orang yang lebih mengedepankan prasangka-prasangka dia yang jelek. Tidak kembali dia kepada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang memiliki prasangka-prasangka yang jelek, menuruti hawa nafsunya. Maka dari apa yang disebutkan tadi bukan berarti kemudian saling bertentangan satu dengan yang lain. Justru saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang ragu dalam agamanya hakikatnya adalah orang yang dibangun di dalam beragama tersebut dengan perasaan, dengan prasangka, dengan akal pikiran. Kalau bertentangan dengan akal pikirannya ditolak. Ragu dia. Datang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak masuk akalnya ditolak. Ragu dia. Wah, masa sih demikian? Enggak masuk akal. Datang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak. Hadis tentang dubab. Ya, tentang masalah lalat. Apabila hinggap, ida Dakhala adzubabu fi ina'i ahadikum falyakbisu, kalau datang atau kalau hinggap lalat dalam bejana salah satu bejana minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat tersebut. Fa inna fi ahadi janahi da'un wal da'an wal wal akharu shifaan, karena dalam salah satu sayap itu ada racun, ada racunnya ya, ada penyakitnya, yang satunya ada penawarnya, ada obatnya. Kalau orang mukmin langsung yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Lah kalau orang ragu, kalau dibangun di atas prasangka, dibangun di atas akal, dibangun di atas semata-mata hawa nafsu, waduh enggak masuk akal ini. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada Sahih Bukhari. Lah hadis ini dalam Sahih Bukhari, ya fanatikin. Masalah lalat tadi. Kalau orang mukmin dia sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena agama Islam ini bukan dibangun di atas akal. Dan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Loh kalau ada yang tidak masuk akal, berarti akal kita ini terbatas. Dan demikian juga akal kita ini adalah perlu kita perangi. Maka sungguh akal yang sehat tidak akan bertentangan sebenarnya dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akal yang sakitlah yang bertentangan. Akal yang berpenyakit, hati yang berpenyakit, itulah yang perlu untuk kemudian diterapi, dibersihkan, untuk kemudian kita senantiasa tunduk dan patuh dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai kita berani melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Allah telah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di sini, hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih urusan Rasul. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kalau seandainya ditimpa kepada mereka itu fitnah atau ditimpa kepada mereka adab yang pedih. Fitnah berbagai macam. Bisa awalnya mungkin awalnya adalah berupa syubhat, ya, kerancuan dalam berpikir, kemudian melahirkan perkara-perkara yang melahirkan dia berbuat atau beramal sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah. Kemudian sampai mengarahkan, menyeret dia kepada perkara yang lebih besar dari itu semuanya, sampai keyakinan-keyakinan yang na'udzubillah kekufuran, mengarah kepada kekufuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa Isya? Ada sebuah kisah terkait dengan ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Tapi insyaallah mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah hari Senin biidznillahi taala. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena tersisa waktu 1 menit, mungkin tanggung kalau kita lanjutkan. Ya, 1 menit. Wallahu ta'ala alam suwab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada benarnya, itu semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya, semoga Allah mengampuni kita bersama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.